Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Sebelum kita lanjutkan syarah masalah jahiliyah, kita baca sedikit sebagian dari apa yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu taala terkait dengan adab tata'allaqu bi salati Jum'ah wa yaumil Jum'ah. Adab yang terkait dengan salat Jumat dan hari Jumat. Beliau rahimahullahu taala menyebutkan 15 poin. Kita baca sebagiannya. Kata beliau rahimahullahu taala, wa huwa nahwu min 15. Dan adab-adab ini sekitar 15 adab. Kita baca sebagiannya insyaallah. Ahaduha, yang pertama, kata beliau rahimahullahu taala, an yasta'idda laha min yaumil khamis wa fi lailatul jum'ah. Dia mempersiapkan untuk sholat Jumat sejak hari Kamis, sejak malam Jumat. Bitanrif wa qasli thiyab wa idad ma yuslihu au ma yasluhu laha. Ia bersih-bersih, mencuci pakaian, dan mempersiapkan apa yang pantas dipakai di hari Jumat. Nah, di antara sunnah di hari Jumat adalah atajammul laha. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membolehkan seorang memiliki pakaian khusus salat Jumat, tidak untuk yang lainnya. Yang jelas di antara sunnah Jumat adalah tajammul laha. Dan kata beliau rahimahullahu taala, maka seorang mencuci pakaian siang hari Kamis, mempersiapkan sesuatu yang bisa dipersiapkan untuk hari Jumat. Qala tsani, yang kedua, kata beliau rahimahullahu taala, al-iktisalu fi yaumiha. Ya, mandi di hari Jumat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ghuslu yaumil jum'ati wajibun ala kulli muhtadimin. Mandi dari Jumat wajibun ala kulli muhtalim, atas semua yang telah balik. Qala tsalits, kata beliau rahimahullahu ta'ala, tsalits yang ketiga, at-tazayyunu bitanzifil badan wa qassil al-athar was-siwak wa ghairi dhalika bima taqaddama min izalatil fadalat wa yatayyab wa yalbas ahsana thiyabihi. Yang ketiga adalah dia berhias untuk salat Jumat dengan cara membersihkan badannya, memotong kuku-kukunya, bersiwak. Dan yang lainnya dari al-fadalat, yakni perkara-perkara yang dianjurkan atau dihilangkan, dibersihkan di hari Jumat. Qala, kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa yatayyab, dan memakai minyak wangi. Wa yalbas ahsana siyabih, serta menggunakan pakaian terbagusnya. Badannya dibersihkan dengan mandi, motong kuku dan yang lainnya, kemudian diberi wangian dan memakai pakaian yang terbaik. Qala kata beliau rahimahullah ta'ala, Ar-rabi'u at-tabkiru ilaiha masyian. Yang keempat adalah tabkir, datang lebih awal dengan berjalan kaki, masya. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man jaa fi sa'ati al-ula barasiapa yang datang di waktu yang pertama, maka dia seperti qarraba badanatan, seperti seorang yang berkurban dengan seekor unta. Wa man jaa fi sa'ati tsaniyah, yang datang di waktu yang kedua, dia seperti berkurban dengan seekor sapi dan seterusnya, yang menunjukkan semakin awal maka semakin baik, semakin banyak pahalanya. Qala rahimahullahu ta'ala, wa yanbaghi lis-sa'i ila al-jami'i an yamshiya bi sukunin wa khushu'. Dan seyogianya seorang yang berjalan menuju masjid jami', masjid salat Jumat, untuk berjalan dengan tenang dan khusyuk. Dan itu umum untuk semua salat. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tum al-iqamah famshu ilaiha wa alaikumus sakinah wal waqar," atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya, kalau kalian telah mendengar qomat, maka berjalanlah kalian menuju kepadanya dengan tenang. Dengan tenang. Iya, tidak terburu-buru, tidak berlari, tidak tergesa-gesa, tapi alaikumus sakinah wal waqar. Di sini dengan khusyuk. Qabilar rahiman rahimakumullah, dan tentunya terkhusus di hari-hari ini. Ya, jangan sampai kita datang ke masjid dalam keadaan malaikat telah menutup buku catatannya. Ya, waktu zuhur lebih awal, imam khawatirnya datang lebih awal. Jangan sampai kita kedahuluan imam. Ketika imam telah salam, maka malaikat telah menutup catatannya. Rugi. Seorang datang terlambat di hari Jumat. Qala kata Abdul Rahimahullah ta'ala, al-khamis yang kelima, ala yatakhatta riqaban nas wala yufarriqu baina ithnain illa an yara furjatan fayatakhatta ilaiha. Yang kelima adalah tidak melangkahi pundak-pundak manusia dan tidak memisahkan dua orang sedang berdampingan, duduk di tengah-tengah seorang sedang berdekatan, memisah keduanya. Illa an yara furjatan, kecuali kalau dia melihat ada furjah, ada tempat yang kosong di depan, tidak mungkin kecuali yang melewati yang lain, maka dia boleh. Iya, alhamdulillah, jazakumullah khairan, tadi kita sempat ingatkan tulab terkait dengan ini. Dan saya lihat masya Allah, alhamdulillah, jazakumullah khair. Iya, takhat tidak kabar nas itu yu'dhin nas. Iya, melangkahi mereka itu mengganggu, menyakiti mereka. Dan juga kurang baik bagi adab seorang thalibul ilmi. Iya. Sehingga tadi saya sebutkan, diupayakan thalab setelah sholat zikir, mau sholat sunnah, sholat di tempat yang terdekat. Jangan sampai melangkahi para aba, ya, lewat kepada mereka di hadapan mereka sedang zikir. Alhamdulillah, jazakumullah khair. Nah, yang keenam, tabarakallahu rahimahullahu ta'ala, as-sadis, alla yamurra baina yadayil musalli. Yang keenam adalah jangan melintasi di hadapan orang salat. Insyaallah ini tidak kita lakukan. Iya, insyaallah ahlu sunnah, apalagi thalibul ilmi, tidak melakukannya, melintasi sengaja di hadapan orang sedang sholat. Qala kata Abdul Rahimahullahu ta'ala, as-sabi' yang ketujuh, an yatlub as-saffal awwal, hendaknya dia mencari saf yang pertama. Illa an yara munkaran aw yasma'uhu fayakunu lahu fit ta'akhuri udran. Kecuali kalau dia melihat satu kemungkaran. Kecuali kalau dia melihat satu kemungkaran atau dia mendengar satu kemungkaran, maka dia punya udzur untuk iya terlambat, untuk di belakang dan mereka mengingkarinya. Ketika ada udzur, ini khairullah rahimana rahimakumullah, poin yang tadi yang ke-4, tabkir. Poin yang ke-7 ini, an yatlub as-saffal awwal, ya, hendaknya kita berupaya, ya, baik di salat Jumat atau salat yang lainnya. Iya, ironis kalau kita lihat, masya Allah, kaum muslimin 10 menit atau seberapa jam sebelum maghrib misalnya, mereka masya Allah sudah, sebagai mereka berangkat, sudah rapi berangkat ke masjid. Ya, tapi kita masih sibuk dengan yang lain. Ya, kaum muslimin masya Allah, sejak tanggal 12 sebelumnya mereka sudah berangkat ke masjid. Tapi kita, apalagi thalabul ilmi, tidak semestinya untuk menjelang khutbah baru kemudian ngandi, kemudian siap-siap di masjid. Tabkir dan berupaya untuk safil awal. Kemudian di antara yang tidak boleh sebutkan di sini adalah ketika tabkir, ketika datang di awal, ada satu sunnah yang boleh tidak sebutkan di sini, yaitu salat dua rakaat. Sebagian menyebutkan dengan salat intizar. Iya, berapapun dia boleh lakukan. Dua rakaat salam. Ya, bahkan sebagian para ulama kita, Iya, menyatakan yang afdal, yang aula, yang sunnah adalah menunggu imam, caranya dengan sholat. Walaupun boleh dengan yang lainnya, tapi sebagian menyatakan yang aula, yang utama dengan sholat. Dua rakaat, sholat intilar. Sehingga kata beliau di sini, di poin yang ke-8, an yaqta'an nafl minas sholah wa dzikir inda hurujul imam. Dia hentikan sholat sunnahnya, dia hentikan zikirnya ketika telah melihat imam keluar, yakni menuju mimbar. Ya, hukum asal yang selama imam belum keluar, terus sholat sunnah dua rakaat atau amalan yang lainnya sampai terlihat imam keluar menuju mimbar, maka dia jika. Qala kata Abdul Rahimahullah Ta'ala Al-Hadi Ashar yang ke-11 adalah an yuraqiba as-sa'ata asy-syarifah allati fi yaumil jum'ah. Iya. Dia berupaya mencari-cari waktu yang mulia di hari Jumat, yaitu waktu mustajab. Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala di dalam Bulughul Maram menyatakan hampir 40 pendapat para ulama kita tentang kapan waktu mustajab tersebut. Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Zadul Ma'ad menyatakan di atas sekian pendapat yang ada, yang paling kuatnya dua. Yang paling kuatnya dua, yaitu yang pertama sejak duduknya imam sampai selesai khutbah. Dan yang kedua adalah di waktu ba'dal asr. Dan dari dua pendapat yang ada, yang paling kuat dua, dan dari dua ini yang paling kuatnya adalah yang terakhir, yaitu as-sa'ah mustajabah, adanya di waktu antara asar dengan maghrib, ba'dal asar. Di antara sunnah hari Jumat adalah mencari-cari memanfaatkan waktu mustajab. Berikutnya kata beliau rahimahullah ta'ala, hasani asyar yang ke-12 adalah an yukthira minas salah ala nabi sallallahu alaihi wasallam, memperbanyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini beberapa amalan yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala dalam Mukhtasar Minhaj al-Qasidin. Allahu a'lam bissawab.